نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya menggantikan jamnya Ustaz Ali hafizahullah taala yang sedang umrah. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitabut Tauhid. Melanjutkan pelajaran tadi malam masih bab ma ja'a fi taqlid fi man 'abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Bab dalil-dalil yang datang tentang larangan keras terhadap peribadatan kepada Allah yang dilakukan di kuburan orang saleh. Lalu bagaimana kalau dia beribadah kepada orang saleh tersebut? Baik. Sebelumnya kita bacakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sakaratul maut, beliau mentahdir, memberikan peringatan yang keras agar atau apa yang dilakukan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Beliau mengatakan laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur-kubur dari nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dan beliau mengatakan demikian sebagai bentuk peringatan terhadap apa yang mereka lakukan dari kalangan Yahudi dan Nasara, agar umat beliau tidak melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wali muslimin an Jundub ibni Abdullah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhattu Abu Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Wali Muslim, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, sahabiyun masyhur radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin, lima hari atau lima malam sebelum beliau wafat. Ya. Ya, ini berarti menjelang akhir hayat beliau, sebagaimana hadis sebelumnya. Ya. Sebelumnya hadis Aisyah bahkan dalam keadaan beliau fisyak, yaitu dalam keadaan sakaratul maut. Ini menunjukkan bahwasanya masalah tauhid ini adalah masalah yang paling penting dari awal sampai akhir. Sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengabaikan atau mungkin bahkan meminggirkan saja itu tidak dari dakwah tauhid, yaitu bagaimana hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah, dalam perkara ibadah, sehingga ya tidak ada dari umat ini yang menyekutukan Allah, walaupun kenyataannya ada, tapi syahidnya bagaimana hirs beliau, semangat beliau sampai akhir hayat beliau, menjelang akhir hayat beliau selalu diulang-ulang perkara ini. Beliau mengatakan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni abra'u ilallah, aku berlepas diri kepada Allah an yakuna li minkum khalil. Bahwasanya ada di antara kalian yang menjadi khalil. Ya. Dan khalil al-mahbub ghayat al-mahabbah, itu pengertian al-khalil. Ya, seorang yang dicintai dengan ghayat al-mahabbah, pada puncak kecintaan. Ini al-khullah adalah istilah untuk menunjukkan puncak kecintaan, al-khullah. Ya. Dan khalil itu ala wazan fa'il adalah orang yang dicintai pada puncak kecintaan. Bukan hanya sekedar dicintai. Kalau dicintai, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai para sahabat. Ya. Tapi khalil, ya, ini puncak kecintaan. Ya. Karena itu sering diartikan khalil ini sebagai kekasih. Ya. Dan tentu tidak dipahami ketika beliau mengatakan mengenai atau kekasih dalam artian ya cinta yang mungkin ada bayangan ada pada bayangan kita, bukan. Tapi maksudnya tadi ya, makanya kita jelaskan makna khalil ini adalah puncak kecintaan. Nah, beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak ada dari kalangan para sahabat ya yang menjadi khalil beliau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai khalilnya. Ya. Nah, di dalam suatu hadis ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ausani au amarani khalili au kama qala radhiyallahu taala anhu, ya, khalilku yang dia maksudkan adalah, yang beliau maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Nah, kenapa kok Abu Hurairah mengatakan khalil? Itu ya, bagi Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilnya. Ya. Orang yang paling beliau cintai. Tapi dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menjadikan satu pun dari para sahabat sebagai khalil. Baik. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ya. Khalilullah Khalilur Rahman. Jadi kalangan al-anbiya ada dua. Yang pertama adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dikatakan sebagai Habibullah, itu kurang tepat. Sebagaimana mungkin sebagian orang mengatakan demikian. Ya, karena tadi al-khullah itu puncak dari al-mahabbah. Ya, yang tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah khalil, khalilullah. Sebagaimana Ibrahim adalah khalilullah. Baik. Karena kalau dikatakan sebagai Habibullah, ya, yang mahbub, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna mahabbah tadi. Ya. Dan tidak ada istimewanya kalau begitu. Ya, tidak menunjukkan keistimewaan beliau kalau begitu. Tapi kalau dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah, nah ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan beliau. Ya. Kita sudah lewat hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan rayah, memberikan panji atau bendera perang di perang Khaybar. Ya, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan berikan panji perang ini, bendera perang ini besok hari kepada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka yang tepat sebagaimana nas dari hadis ini bahwasanya kita katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Kurang tepat kalau dikatakan Habibullah. Ya. Karena ketika dikatakan Habibullah belum menunjukkan derajat beliau yang lebih daripada yang selain beliau. Kemudian beliau berkata, walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan latakhattu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku menjadikan dari umatku sebagai khalilku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya, menunjukkan kecintaan beliau yang sangat terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini sharih, jelas dan tegas menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dibandingkan para sahabat yang lainnya. Ya, karena beliau tidak menyebut yang lainnya, yang beliau sebut hanya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan berarti beliau tidak mencintai para sahabat yang lain, bukan, sama sekali tidak. sama sekali tidak menunjukkan itu. Ya. Tetapi ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ala, kemudian beliau berkata, ala wa inna man kana qablakum. Ya, ala litanbih, untuk mengingatkan. Ala, ketahuilah, ingatlah bahwasanya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kubur-kubur dari para nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya. Ini hadis ya disebutkan persis sebelum-sebelum dengan yang sebelumnya. Ya, bagaimana orang-orang Nasara, hadis yang kedua al-Yahudu wan Nasara. Hadis yang ketiga orang-orang sebelum kalian siapa ya? Yahudu wan Nasara. Ya. Menjadikan kuburan-kuburan dari nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah, ingatlah, maka jangan jadikan, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan yang demikian. Ya. Siapa yang melarang? Yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang? Dari hadis ini. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Imam Muslim. Ya. Imam Muslim. Disebutkan di sini dalam footnote-nya, ta'liqnya Kitabul Masajid bab an-nahi an bina'il masajid. Ya, supaya sekali lagi kita tegaskan bahwasanya ini bukan dari hasil pemikiran ya kita atau ana di sini yang menyebutkan ini. Bukan hasil karangan, bukan hoax. Ya. Bukan hadis yang enggak jelas riwayatnya. Hadis yang pertama sebelumnya muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga riwayat Imam Muslim. Ya. Dan sekali lagi, kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim adalah dua kitab yang diakui kesahihannya oleh umat ini, diterima kesahihannya. Ya. Tegas, jelas, dan semua yang mendengarnya, semua yang membacanya, ya, bisa memahaminya. Oh, itu jangan-jangan salah mengartikan. Silahkan, kalau ada yang bisa bahasa Arab di sini, kalau saya salah mengartikan, silahkan protes, silahkan tegur, silahkan kritik. Ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai ini, oh ini karangan orang-orang itu saja. Enggak. Ngapain kita ngarang-ngarang kayak gini? Ya. Baik. Oh itu kan pemahaman kamu saja. Terus apa yang kamu pahami dari sini? Ya, apa yang kamu pahami dari sini? Ya, tadi malam kita sebutkan. Ya, ada kitab. Nanti kita akan sebutkan. Ini kita masih separuh jalan. Ya, Al-Imam Al-Barkawi, beliau memiliki kitab Ziaratul Kubur, ya, Baina Asyariyah wa Asyirkiyah. Ziarah kubur antara ziarah yang syar'i dan ziarah yang syirkiyah. Beliau nukulkan bahwasanya ijtama'al ummah, ijtama'a immatul muslimin, bahwasanya yang seperti ini dilarang. Dalil-dalil yang beliau bawa sama persis seperti yang kita bacakan sini. Ya, masya Allah. Ya. Kalau misalnya ditanya, itu pemahamanmu saja, terus pemahamanmu bagaimana dengan hadis ini? Ya, jelas kok. Tiga hadis loh kita baca. Mau kita ulangi lagi? Kita ulangi matanya saja. Yang pertama, beliau mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih. Ya, ini ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya beliau melihat apa? Beliau melihat gereja di Habasyah, Ethiopia sekarang. Di situ terdapat patung-patung dan gambar-gambar. Ketika beliau ceritakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, ulaika, mereka ini, idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih. Kalau ada seorang yang saleh atau hamba yang saleh mati, banau ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di atas kuburnya masjid, wasawwaru fihi tilkaswar. Mereka jadikan gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Pujian apa cercaan terhadap orang yang melakukan ini? Cercaan, celaan dari beliau. Dikatakan sebagai syirarul khalq. Kira-kira ada enggak yang memahami bahwasannya ini perintah atau pembolehan? Ya. Yang kedua, hadis yang kedua ini muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau mengatakan laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah. Kita jelaskan bahwasanya beliau mengatakan di sini bisa menjadi khabar bahwasanya Allah telah melaknat mereka, orang-orang Yahudi Nasara, atau sebagai doa. Beliau berdoa kepada Allah agar melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dengan sebab apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya. Mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka masjid-masjid. Hadis yang ketiga, kita ulangi lagi. Ya, beliau mengatakan, ala wa inna man kana qablakum yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajid. Ala falatattakhidul kubura masajid. Fa inni anhakum an dhalik. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka masjid sebagai masjid. Ya, itu dibangun masjid di atasnya. Ala, ketahuilah. Ya, ingatlah, jangan kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Karena sungguhnya aku melarang kalian dari melakukan itu. Riwayat Muslim. Ya, sekali lagi, siapa yang menyuruh atau melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita bacakan kalamnya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah ta'ala al-makna al-ijmali lil-hadith. Yatahaddathu sallallahu alaihi wasallam qubaila wafatihi ila ummatihi bihadithin muhim. Fayukhbiru an makanatihi indallah. Wa annaha balagat a'la darajatil mahabbah. Kemana laha Abuhu Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau 5 hari sebelumnya menceritakan kepada umatnya dengan suatu hadis yang sangat penting. Beliau menjelaskan tentang kedudukan beliau, ya, bahwasanya beliau adalah Khalilullah tadi. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha balagat a'la darajatil mahabbah. Bahwasanya kedudukan beliau itu mencapai tingkat tertinggi dari al-mahabbah. Sebagaimana yang ini juga dicapai oleh bapak beliau yaitu Ibrahim alaihi salam. Ya, bapak moyang beliau Ibrahim, beliau keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Walidzalika nafa'an yakuna lahu khalilun ghairullah. Li'anna qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'dhimihi wa ma'rifatihi. Fala yattasi' li ahad. Karena itu beliau menafikan bahwasanya beliau memiliki khalil selain Allah. Karena hati beliau dipenuhi dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Dipenuhi dengan ma'rifat kepada Allah. Fala yattasi' li ahad. Sehingga hati beliau la yattasi' li ahad. Ya, karena sudah dipenuhi oleh cinta kepada Allah, ya, tidak dimuatkan termuatkan lagi dengan selainnya, artinya sampai pada derajat khalil tadi. Walau kana lahu khalilun minal khalqi lakana Abu Bakrin As-Siddiq. Seandainya beliau memiliki khalil dari kalangan makhluk, niscaya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa isharatun ila fadli Abi Bakar wastikhlafihi min ba'dihi. Dan ini adalah sebagai isyarat tentang keutamaan Abu Bakar dan istikhlaf, yaitu ya bahwasanya beliau Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sepeninggal beliau. Summa akhbara an ghuluwil yahudi wan nasara fi quburi anbiyaihim hatta sayyaruha muta'abbidatin syirkiyatin syirkiyatan wa naha ummatahu an yaf'alu mithla fi'lihim. Mereka mengkhabarkan, beliau mengkhabarkan tentang ghulunya, sikap berlebih-lebihan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kubur dari nabi-nabi mereka, sehingga mereka menjadikan ya kubur-kubur tersebut sebagai tempat peribadatan syirkiyah, ya, karena di sini diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa naha ummatahu an yaf'alu mithla fi'lihim. Dan beliau melarang umat beliau untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Munasabatul hadis lil bab. Apa yang menjadi hubungan antara hadis ini dengan bab? Anna fihi an-nahya an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah li'annaha wasilatun ila syirk. kama taf'alul yahudu wan nasara wa ghairuhum min ahlil bidah. Bahwasanya pada hadis ini terdapat larangan dari menjadikan kubur-kubur sebagai tempat-tempat peribadatan. Karena itu akan menjadi perantara sebagai wasilah, ya, sebagai perantara terhadap kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat umatnya Nabi Nuh, ya, pada bab sebelumnya. Ya. Dan akan lebih kita jelaskan lagi pada bab selanjutnya nanti. Kama taf'alul yahudu wan nasara wa ghairuhum min ahlil bidah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara dan selain mereka dari kalangan ahlul bidah. Qala ma yustafadu minal hadis. Apa faedah dari hadis-hadis ini? Kita sebutkan beberapa. Ya. Yang pertama, an-nahyu an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah. Yusalla indaha aw ilaiha wa yubna alaiha masajidu aw kubab. Hadaran minal wuku' fi syirki bisababi dhalik. Larangan dari menjadikan kubur-kubur ini sebagai tempat-tempat untuk peribadatan. Yusalla indaha, salat di situ, di sisinya. Ya. Au yusalla ilaiha, atau salat mengarah padanya. Artinya kiblatnya sudah di arah kiblat sudah. Ya. Kenapa? Ya, jadi kita jelaskan wa yubna 'alaiha masajidu aw kubab, atau dibangun, ya, di atas kuburan-kuburan tersebut masjid-masjid atau kubah-kubah. Ya, kita akan dapatkan nanti hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan bahwa tidaklah, ya, apa namanya, kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan. Ya. Nah, ini adab-adab atau bagaimana kubur yang seharusnya. Ya, kubur yang seharusnya. Ya. Ah, itu prasangka saja, ah, berlebihan. Gimana kita bilang berlebihan? Mungkin sekarang kita bisa mengatakan berlebihan. Ya, sebagaimana ini ketika zamannya Nabi Nuh, mereka tidak menyangka bahwasanya suatu saat nanti ternyata dijadikan kesyirikan. Ya, bukankah, ya, sejarah, ketika di situ ada sejarah, itu menjadi pelajaran buat kita. Ya, bukan hanya sekedar masa lalu yang dibaca kemudian dibiarkan begitu saja, enggak. Ya, harusnya itu menjadi pelajaran. Ya, apalagi ketika itu dibahas dalam syariat kita. Bagaimana kaum Nabi Nuh, mereka terjatuh pada kesyirikan disebabkan gulunya mereka terhadap orang-orang saleh, kuburan orang-orang saleh. Ya. Maka hendaknya ini menjadi pelajaran penting bagi kita supaya tidak terjatuh, ya, pada apa yang mereka terjatuh padanya. Hadaran minal wuku'i fi syirki bisababi dhalik. Hadaran, sebagai peringatan agar jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan dengan sebab itu. Atsaniyah, faedah yang kedua, saddud dara'i al-mufdiyah ila syirki. Saddud dara'i, sebagai penutup, menutup celah-celah yang akan mengantarkan seseorang, menyeret seseorang kepada perkara yang sangat berbahaya, itu kesyirikan. Ya. Terkadang ada yang mengatakan mereka mengatakan bahwasanya oh kita tidak beribadah kepada fulan wala alan yang terkubur di situ. Kita tidak minta kepada mereka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaannya kembali nanti. Kenapa harus di situ? Ya, kalau memang minta kepada Allah, ya, ya minta saja di rumah atau minta saja di rumah Allah di masjid. Berdoa di masjid. Ya. Oh, karena hati saya lebih tenang di situ. Nah, ini kan aneh. Kenapa kok di kuburan hatinya lebih tenang daripada di masjid? Ya, lebih khusyuk daripada di masjid. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Barqawi dan ini terjadi hari ini. Wallah alam di negeri kita mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini ya, sampai tahapan seperti ini. Ya, sampai kuburan tertentu itu dijadikan tujuan untuk ibadah haji. Ya, orang tawaf di sana, ihram di sana, tawaf selesai semua manasik haji kuburnya itu, kemudian tahallul. Ya, tahallul. Sebagaimana orang melakukan ibadah haji. Selesai tahallul, ada orang yang tidak sempat ikut. Ya, minta ganti. Mana kita tukaran aja. Pahala hajiku ke Mekah digantikan dengan pahala hajimu ke kuburan fulan. Oh, enggak mau. Ya. Seandainya engkau haji ke Mekah tiap tahun saja tidak akan kutukar ini. Ya, kita akan bacakan nanti. Ya. Ya, ini. Mereka lakukan itu di kuburan-kuburan, tapi mereka tidak lakukan itu di masjid-masjid. Ada apa? Kenapa? Ya. Kalau betul pengagungan itu hanya kepada Allah, harusnya itu dilakukan di masjid. Tapi ketika pengagungan itu dan kecintaan itu sudah mengarah bukan kepada selain Allah, ya, maka kita bisa pahami, oh ternyata demikian keadaannya. Kenapa? Ya karena sudah kecintaannya itu sudah bukan kepada Allah, atau kecintaan mereka ya kepada selain Allah itu sama atau bahkan melebihi daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wallahu taala alam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.